إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أهل السنة رحمني ورحمكم الله، pada hari ini hari Sabtu 25 Dzulqa'dah 1435 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ma'had Ahli Sunnah di kota Madinah ini untuk melakukan sebuah ibadah mulia yang berkedudukan tinggi dalam syariat Islam dan besar manfaatnya untuk pribadi-pribadi dan umat, yaitu ibadah talabul ilmi. Di penghujung bulan Dzulqa'dah, yang insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan Dzulhijjah, kita berharap majlis ini merupakan salah satu bekal kita menghadapi bulan Dzulhijjah atau menyongsongnya dengan bekal takwa. Bulan Dzulhijjah yang pada 10 hari pertama darinya adalah hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tiada hari yang amalan saleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai dibandingkan amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari yang lainnya. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula dibandingkan al-jihad fi sabilillah, masih tetap lebih dicintai oleh Allah amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Qala walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsih walam yarji' min dzalika syai'un, kecuali seorang yang berangkat ke medan tempur dengan biaya sendiri dari hartanya dan raga dia, kemudian tidak kembali sedikit pun dari jiwa maupun raganya tersebut kecuali itu yang lebih Allah cinta. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri dengan bekal terbaik, yaitu bekal takwa, untuk menghadapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang di dalamnya di situ ada Yaum Arafah dan di dalamnya ada Yaumun Nahr, hari terbaik sepanjang tahun sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita ini bagian dari bekal untuk dengannya Allah memberikan kepada kita taufik dan semangat beribadah terkhusus pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tema kajian kita kali ini sebagaimana sudah diketahui oleh antum semuanya insyaallah, yaitu perintang-perintang dakwah salafiyah yang insyaallah sebagiannya kita akan membaca salah satu karya tulis Syekhuna Syekh Hani bin Raik hafizahullah ta'ala. نسأل الله جل وعلا يدفع عني وعنه كل سوء ومكروه ويثبتني وإياكم على السلفية. Berbicara tentang perintang-perintang dakwah salafiyah secara garis besar, perintang-perintang dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang bersifat eksternal, yang datangnya dari luar tubuh ahli sunnah, dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa wal hizbiyah, yang jelas-jelas menampakkan antipatinya terhadap al-manhajus salafi dan dakwah sunnah, baik itu Rafidah, Syiah, ataukah Al-Khawarij, ataukah Al-Qadariyah, Al-Murjiah, Al-Mu'tazilah, kaum liberalis, rasionalis, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perintang-perintang dakwah yang datang dari dalam tubuh ahli sunnah sendiri atau juga dari pihak-pihak yang berpakaian dengan baju salafi, berucap dengan ucapan salafiyin, menyatakan dirinya sebagai salafi, sehingga orang mengira dia bagian daripada salafiyin ahli sunnah. Kalau jenis yang pertama, di satu sisinya lebih mudah, di satu sisinya, dari sisi apa? Lebih mudah untuk segera dipahami oleh ahli sunnah bahwa itu adalah bahaya yang mengancam. Al-Khawarij yang suka mengkafirkan waliul amr dengan terang-terangan, mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan-pembunuhan, penyerangan-penyerangan brutal. Nampak jelas. Tidak sulit di satu sisinya. Tapi di sisi lain juga membutuhkan dan menuntut dari kita semuanya keseriusan dan kesungguhan untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, teman-teman, baik melalui lisan dalam bentuk bantahan-bantahan secara lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Begitu juga bahaya kelompok Syiah Rafidah, di satu sisinya lebih mudah bagi umat untuk segera mengantisipasinya. Bagi ahli sunnah secara khusus, ahli sunnah secara khusus lebih mudah untuk mengantisipasinya dibandingkan jenis yang kedua. Namun tetap menuntut dari kita semuanya kerja keras dan kesungguhan untuk membongkar borok-borok kesesatan kaum Syiah Rafidah dengan berbagai metode yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dituntut ahli sunnah untuk berjuang bersungguh-sungguh mengembangkan dakwah tauhid dan sunnah untuk menghadang dan menghalau gerakan kaum Syiah Rafidah. Begitu juga kaum liberalis, di satu sisinya lebih mudah karena orang-orang awam pun bisa mengingkarinya, apalagi ahli sunnah. Ketika misalnya dalam beberapa waktu yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, salah seorang mahasiswa di IAIN Surabaya atau UIN Surabaya mengatakan dalam salah satu tulisannya, dalam spanduknya, Tuhan membusuk. Orang dengan mudah mengingkarinya, lebih gampang. Walaupun di sisi lain menuntut dari ahli sunnah kesungguhan, kebersamaan, ta'awun untuk menebarkan tauhid. Lisan kita dan amal dakwah kita yang lainnya. Dan seterusnya dari berbagai kelompok bid'ah yang ada di tengah-tengah umat. Jenis yang kedua adalah rintang-rintang dakwah yang muncul dari tubuh ahli sunnah sendiri atau dari yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang berpakaian dengan baju salafi. Namun ternyata mereka menjadi buli yang membahayakan dakwah ahli sunnah, menjadikan kaburnya as-salafiyah itu sendiri apa, sehingga orang tidak mengerti apa itu as-salafiyah, apa itu manhaj as-salaf, bagaimana penerapannya di zaman ini, dan bagaimana cara mengamalkannya di zaman seperti ini. Jenis yang seperti ini pun bertingkat-tingkat. Namun sebelum masuk ke dalam rincian perintang-perintang dakwah jenis yang kedua ini, di situ ada kendala-kendala lain yang mesti disebutkan. Yang pertama adalah kurangnya semangat talabul ilmi pada sebagian ahli sunnah. Talabul ilmi dengan yang sebenar-benarnya. Talabul ilmi pada sebagian ahli sunnah masih terkesan menghadiri pengajian-pengajian. Ya, itu bagian daripada talabul ilmi. Namun melihat tantangan yang ada, eksternal maupun dari internalnya, menuntut ahli sunnah untuk lebih sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, benar-benar talabul ilmi. Pelajaran-pelajaran dalam bidang tauhid, dalam bidang akidah, dalam bidang manhaj, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, bahasa Arab. Nah, serius belajar belajar, dia memegang buku. Buku panduan yang akan dia pelajari. Dia memegang buku tulis untuk mencatat apa yang akan dia fahami dari pelajaran tersebut. Benar-benar belajar. Sebagaimana dahulu salafus saleh melakukan dan memakmurkan, menghidupkan yang seperti ini. Ini yang penting untuk ditingkatkan. Kendala internal ahli sunnah semakin meningkatnya kuantitas ahli sunnah, baik di Indonesia ini khususnya yang menjadi titik sasaran pembahasan kita, dengan berkembangnya dan bertambahnya kuantitas ahli sunnah dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini, menuntut dari kita adanya keseimbangan tenaga pendidik dan pengajar salafiyin. Berapa banyak daerah-daerah yang sekarang ini belum mampu kita menanganinya. Kajian-kajian hanya bisa dilakukan via telepon untuk mereka karena keterbatasan tenaga pengajar. Tidak seimbang perkembangan kuantitas ahli sunnah ini dengan perkembangan sumber daya manusianya sebagai pengajar, pendidik. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kebutuhan ahli sunnah terkait pendidikan putra-putri mereka yang sekarang ini berbagai pondok dan ma'had ahli sunnah kewalahan menerima santri-santri baru, tidak memiliki kemampuan lagi. Tentunya fenomena ini akan membangkitkan semangat dan kemauan orang-orang yang mengerti tentang pentingnya pendidikan ahli sunnah. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mulai dari pengadaan tenaga pengajar, persiapan kurikulum beserta modul-modulnya, calon masalah sarananya, itu mudah didapat. Mendirikan pondok, beli tanah, bangun masjid, itu mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jauh-jauh lebih berat adalah bagaimana menyediakan, mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar yang mumpuni dan sekaligus kurikulum beserta modul-modulnya yang juga baik, serta yang tidak kalah beratnya adalah al-istiqamah. Istiqamah di atas dakwah dan terbiah, di atas dakwah dan pendidikan ahli sunnah dan putra putri. Pekerjaan yang cukup berat, yang tidak ringan, membutuhkan dari semua pihak kesadaran untuk bertaawun, mengulurkan kelebihan waktunya, tenaga dan pikirannya. Ini yang juga menjadi kendala, minimnya kesadaran ahli sunnah untuk sama-sama berjuang untuk menjadikan amalan dakwah dan tarbiyah ini sebagai amalan penting dalam hidup masing-masing. Masih muncul kesan bahwa dakwah itu hanya tugas orang-orang tertentu, bahwa pendidikan itu tugas ustaz-ustaz dan para mudarrisin serta pengurus pondok. Masih kurang kesadaran sebagian ahli sunnah bahwa ternyata pendidikan dan dakwah itu menjadi tanggung jawab bersama. Untuk kemudian ada yang datang menemui asatidzah atau menemui pengurus pondok misalkan, saya siap untuk dimintai bantuan dalam batas-batas kemampuan saya, walaupun saya hanya diminta untuk membersihkan ruangan-ruangan kelas pondok, walaupun saya hanya diminta untuk merawat masjid pondok, merawat sound system ma'had. Atau yang satu mengatakan, walaupun saya hanya diminta untuk membantu menenangkan anak-anak di saat istirahat dari jam pelajaran. Saya sebutkan sengaja contoh-contoh ringan, ta'awun. Kurangnya kesadaran ahli sunnah dalam hal ini menjadi salah satu kendala besar dakwah dan tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang masalah seputar dakwah dan pendidikan adalah pembahasan yang membutuhkan waktu tersendiri. Namun dalam pembahasan ini kita akan lebih fokus tentang perintang-perintang dakwah yang jarang disadari, jarang untuk segera diantisipasi bahwa itu adalah sebuah perkara yang penting dan membahayakan dakwah apabila dibiarkan. Di masa-masa seperti ini, banyak orang lupa terhadap apa yang sudah dia ketahui. Di masa-masa fitnah seperti ini, fitnah syahwat ataupun syubhat membuat banyak orang-orang lalai dari apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Maka dari itu, betapa pentingnya at-tawafi bil-haq dan at-tawafi bil-sabah. Betapa pentingnya untuk selalu dihidupkan, saling mewasiatkan di atas kebenaran dan wasiat untuk tetap sabar di atas kebenaran tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca insyaAllah dalam daurah kali ini sebatas kemampuan sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Al-Syeikh Hani bin Ali bin Zaid hafizahullah ta'ala beberapa tahun yang lalu, menyikapi beberapa fenomena dakwah dan tarbiyah yang muncul di tengah-tengah dakwah salafiyah. Tidak dikhususkan untuk satu daerah, namun pembahasan ini nampaknya lebih fokusnya, pembahasan beliau itu lebih fokusnya kepada apa yang terjadi di negeri Yaman. Walaupun ternyata terjadi pula di negeri-negeri lainnya. Kenapa saya memilih pembahasan tentang ini sementara kejadian itu bukan di negeri kita? Ya, memang demikian, secara langsung tidak di negeri kita. Namun apa yang terjadi di sana sangat besar dan cepat pengaruhnya terhadap perkembangan dakwah di negeri kita. Terkhusus ketika semakin banyaknya teman-teman kita dan anak-anak didik kita yang berbondong-bondong berangkat belajar ke sana. Sangat penting untuk diketahui oleh kita yang hadir di tempat ini dan juga oleh mereka yang ada di sana. Kendala pertama yang sering muncul dan menimbulkan problem di masa-masa seperti ini adalah sering lupanya talabatul ilmu, para penuntut ilmu, bahkan para du'at, para da'i, bahkan sebagian masyayikh terhadap prinsip, salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu ar-ruju' ila al-ulama al-akabir, untuk mengembalikan urusan umat dan fenomena yang terjadi kepada al-ulama al-akabir, ulama kibar. Prinsip ini selalu ditanamkan oleh salaf sejak dahulu. Tidaklah kaum khawarij di masa khilafah Ali bin Abi Thalib muncul dalam bentuk kekuatan seperti itu, kecuali tidak lain sebabnya antara lain adalah tidak segera kembali kepada ulama kibar yang ada pada waktu itu. Mereka berusaha menjawab fenomena-fenomena yang terjadi dengan istihad-istihad mereka. Mas'ud masih ada di tengah-tengah mereka, Abdullah bin Abbas dan para ulama sahabah kibar yang lainnya. Mereka orang yang tekun ibadah di siang hari maupun di malam hari. Sebagaimana antum telah ketahui sifat dan kriteria mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu ingin menyuarakan al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar menurut apa yang mereka tampilkan. Namun ketika mereka melupakan salah satu prinsip salaf yang ditekankan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul, mereka jatuh pada penyimpangan dan kesesatan nyata. Dan ternyata dengan sebab mereka itu tidak berakhir hingga hari ini. Bahkan akan berlanjut, kata Rasulullah, sampai keluarnya Al-Masih Dajjal. Nah, ini satu hal yang penting untuk disadari dan tidak dianggap kecil. Sesuatu yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil. Begitu para ulama kita mengingatkan, pembahasan yang akan kita sebutkan ini mungkin pada sebagian pihak dianggap kecil, karena mereka menganggap, atau sebagian mereka menganggap yang besar itu kayak fitnahnya Khawarij, fitnahnya Syiah, fitnahnya Tasawuf, ya, kaum liberal dan yang semisalnya. Karena tingkat pemahaman dan ilmu yang sedikit atau minim, mereka menganggap yang seperti ini kecil. Atau karena jarangnya dia belajar manhaj salaf dan tarikah atau cara salaf di dalam berdakwah dan membina umat, dia tidak paham-paham masalah seperti ini sehingga menganggapnya rumit. Dan akhirnya dia menjauh dikarenakan kejahilannya. Jangan menganggap kecil sebuah penyimpangan atau sebuah kesalahan atau sebuah manhaj dan istihad yang ternyata itu menyelisih sunnah. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, ihdar rahimakallah sighar al-muhdatsat min al-umur fa inna sighar al-bid'ah ta'ud hatta tasir kibara. Hati-hati, semoga Allah merahmati engkau wahai saudaraku. Waspada dari bid'ah-bid'ah kecil, penyimpangan-penyimpangan kecil. Karena sesungguhnya yang kecil ini besok akan berubah menjadi besar. Kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghira tushbihu al-haqqa faghtarra bidhalika man dakhala fiha hatta la yastati' al-khuruj minha. Semua bid'ah, kata beliau, kata Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi yang hidup pada pertengahan abad keempat rahimahullah ta'ala, yani 1000 tahun lebih yang lalu, dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau menegaskan, ketahuilah sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang besar itu yang sudah diketahui besar oleh umat dan umat baru menyadari, dulu awalnya kecil, bermula dari sesuatu yang dianggap remeh, bermula dari sesuatu yang mirip-mirip menyerupai al-haq, menyerupai kebenaran, menyerupai manhaj yang lurus, sehingga orang-orang yang tertipu tidak segera mengetahui bahaya tersebut, dia masuk ke dalam bedah yang kecil itu tadi. Dan akhirnya dia membesar dan tidak mampu lagi keluar meninggalkan bedah tersebut. Dan tersesatlah. Sekarang ini kalau di zaman kita hidup, atau sebelum itu, di masa-masa munculnya ahlul bid'ah di zaman al-imam Malik, ahlul bid'ah di zaman al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, bermula dari sesuatu yang kecil. Kecil. Ternyata berkembang, dan muncullah apa yang kemudian ada istilah Mu'tazilah, ada istilah Al-Jahmiyah. Kemudian muncul tokoh-tokoh semacam Harith Al-Muhasibi, muncul Bishr Al-Marisi, muncul Husain Al-Qaradisi. Nama-nama dan tokoh-tokoh besar Ahlul Bidah bermula dari permasalahan-permasalahan kecil. Sampainya ke kita sudah besar. Maka ulama sangat serius menjelaskan kepada umat dengan rinci bedah-bedah dan kesalahan-kesalahan yang dianggap kecil. Kalau yang besar sudah mudah diantisipasi. Yang masih samar-samar ini ulama sangat serius menjelaskannya kepada umat. Nah, barakallahu fikum. Di zaman kita, kita mendengar nama-nama ahlul bid'ah yang besar. Semisal Abdurrahman Abdul Khaliq, Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda, tokoh-tokoh sururiin yang pemikirannya dahulu dan beberapa karya tulis mereka atau karya cetak mereka itu mewarnai beberapa lembaga dan pondok-pondok pesantren di Indonesia. Seperti pondok pesantren Tenggaran, ya, itu salah satu yang terpengaruh dengan paham Abdurrahman Abdul Khaliq. Membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz Al-Utsaimin Al-Albani. Namun orang banyak enggak tahu. Kalau diberitahu, oh, sama-sama sunnah kok. Sama-sama pakainya di atas mata kaki kok. Sama-sama pakai jenggot kok. Sama-sama mentahzir kesyirikan kok. Nah ini, kadang-kadang memang kesulitan berbicara dengan orang yang enggak talabul ilmi. Jadi dia melihatnya hanya cover luarnya. Ketika diajak untuk membuka lembaran demi lembaran, dia tidak sabar karena tidak paham. Atau tidak sabar karena hawa nafsunya. Logikanya dikedepankan dia. Tidak siap dia mendengarkan rincian demi rincian. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum kemudian mendengar nama-nama ahlul bid'ah berikutnya yang menyusul nama-nama tersebut, seperti Muhammad Hassan At-Tafsiri, kemudian Al-Mughrawi, kemudian Abu Hasan Al-Ma'ribi yang dibela oleh beberapa pemateri-pemateri Radio Raja, awalnya kecil. Antum mendengarnya sudah besar. Awalnya bagaimana prosesnya? Bermula dari ucapan-ucapan, kaidah-kaidah yang dibentuknya, diajarkan kepada murid-muridnya, ya, dianggap kecil. Ternyata membesar. Ketika diucapkan di sini pengaruhnya begini, membesar. Akhirnya memunculkan kaidah berikutnya dan seterusnya. Akhirnya menjadi besar, baru kemudian didengar oleh kita. Nah, apa berhenti sampai di sana? Berlanjut. Apa yang kemudian kita dengar dengan Sidnat Ali Al-Halabi, tokoh kebanggaan Radio dan TV Raja, Nah, barakallahu fikum. Permulaan kesesatan dia sehingga memunculkan manhaj-manhaj baru menyelisih manhaj salaf bermula dari satu yang kecil. Oleh ulama diingatkan, tidak mau dianggap remeh, pengikutnya tetap membelanya dan memujinya, diagung-agungkan. Masa Syekh Ali tidak tahu masalah ini? Beliau murid Syekh Albani. Karena muridnya kenapa? Bukankah Wasil bin Atha perintis kelompok Al-Mu'tazilah adalah murid Al-Hasan Al-Basri? Mana yang lebih tinggi keilmuannya? Al-Imam Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Tidak bisa diragukan lagi bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salah satu ulama masa tabi'in jauh lebih mulia, lebih utama, lebih berilmu. Salah satu muridnya belajar duduk di halaqahnya. Jadi Mu'tazilah. Apakah kemudian ahli sunnah pada waktu itu? Janganlah, toh bukankah Wasil ini juga belajar kepada imam ahli sunnah. Anta siapa? Beliau itu muridnya. Nah kalau muridnya kenapa? Maksum. Terjaga dari godaan syaitan dan kumpulan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Gak bisa salah. Siapa yang menjamin bahwa seorang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam terjamin dari kesalahan? Nah, begitu seterusnya muncul satu persatu dari kalangan ahlul bid'ah ini tadi, dan proses penyaringan ini tidak berhenti sampai hari ini, berlanjut sampai yaumul qiyamah. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya darinya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kepada problem yang tadi saya sebutkan, salah satu asal min usul salafiyah, salah satu pondasi dasar dari pondasi-pondasi dasar pemahaman salaf adalah ar-ruju' ilal kibar, kembali kepada ulama al-kibar. Ini sering didengar, sering dipelajari, bahkan bukan sekedar dipelajari, dia mengajarkannya kepada umat. Mengajarkannya kepada umat, menyertai penyampaian dia dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adzaru bih radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tahu hadis Rasul, al-barakatu ma'akabirikum, bahwa barakah ilmu dan jinjingan itu bersama pada ulama-ulama kibar kalian. Hafal dia hadis-hadis ini, tahu dia dalil-dalil tersebut, namun bersama fitnah, bersama berkecamuknya kepentingan hawa nafsu, egois, ambisi, tidak sedikit yang kemudian lupa terhadap prinsip-prinsip ini. Bukan sekedar prinsip yang sudah dia pelajari, bahkan prinsip yang sudah dia sendiri ajarkan. Lupa. Hingga akhirnya ketika muncul sebuah fitnah, sebuah fenomena di zaman dia berdakwah, di zaman dia mendidik umat, dia tidak beramal lagi dengan prinsip yang dia telah pelajari dan dia ajarkan. Ikhwanifiddin, ini masalah penting. Kalau kita menghadapi sebuah masalah, tunggu ulama kibar. Bagaimana ulama kibar menghadapi permasalahan tersebut? Kalau ulama kibar sudah berbicara, maka hati-hati. Jangan sembarangan menyelisih mereka. Kalau ulama kibar yang memang dia membidangi permasalahan-permasalahan tersebut sudah berbicara, hati-hati, jangan gampang-gampang mencampakkan atau menolak atau mencakwil pernyataan-pernyataan dan fatwa ulama tersebut. Orang ulama itu kan dia berbicara di negeri sana, dia enggak tahu kondisi sini. Berarti Anda punya kesimpulan bahwa ulama ini berbicara tidak tahu tentang kondisi apa yang dia bicarakan. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ulama kibar itu, itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, punya sifat khasya dalam ibadahnya, dalam amalannya, dalam manhajnya, dalam dakwahnya, khasya dalam akidahnya, khasya dalam pendidikannya, adalah kata Allah al-ulama. Jadi jangan dikiaskan ketika mereka berbicara. Di zaman seperti ini, ulama sibar semisal Syekhuna Al-Allana Rabi bin Hadin Madkhali hafizahullah, bukan sembarang berbicara. Di samping tentunya yang Allah berikan kepada beliau kecerdasan, ketajaman pikiran, ketajaman pandang, itu kelebihan yang Allah berikan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikian, itu adalah kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kelebihan Syekh Rabi ini pun diakui oleh ulama kibar. Al-Albani rahimahullah mengakui kelebihan dan keutamaan Al-Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Al-Syekh Abdul Aziz ibn Baz mengakui kelebihannya, memuji dan memerintahkan umat ini untuk merujuk kepada fatwa dan karya-karya beliau terkait bidang yang Syekh Rabi ini mengkhususkan dirinya, jazahullahu khairan, di bidang al-jarh wa ta'dil, di bidang menangani, mengoreksi dan membongkar luka dan darah-darah yang terjadi di tengah umat ini. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz pun merujuk kepada beliau. Siapa yang tidak kenal Syekh bin Baz? Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak jarang mengatakan, bacalah dalam permasalahan-permasalahan ini, bantahan terhadap alul bid'ah ini, karya Syekh Rabi bin Hadir Matlan. Nah, bahkan Syekh bin Baz meminta kepada Syekh Rabi untuk membantu beliau membantah beberapa alul bid'ah. Meminta kepada Syekh Rabi, baik secara resmi melalui surat resmi dengan kop Hay'at Kibarul Ulama, tanda tangan dan stempel Syekh Abdul Aziz bin Baz, merujuknya kepada Syekh Rabi. Kadang-kadang telepon kepada Syekh Rabi, kadang-kadang kirim utusan dan seterusnya. Nah, tiba-tiba muncul anak-anak kemarin. Kalau anak kemarin itu bukan kayak kita, kalau kita ini bayi-bayi kemarin. Anak-anak kemarin semacam Ali Hasan Al-Halabi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, ya, mencoba menciptakan keraguan pada umat terhadap keilmuan dan keutamaan Syekhina Rabi hafizahullah ta'ala. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum. Kemudian sobat-sobat Al-Halabi dan pengikutnya itu diikuti oleh beberapa orang di Indonesia ini. Dari para pengikut-pengikut MLM. Tahu MLM? Nah. Barakallahu fikum. Yang mencoba mengatakan Syekh Rabi itu bukan Nabi. Betul enggak? Betul, memang bukan Nabi. Apakah pernyataan Syekh Rabi itu wahyu? Jawabannya apa? Ya bukan wahyu. Terus mengapa kalau bukan wahyu? Lalu mau apa kalau bukan wahyu? Nah, kita mengatakan kalau pernyataan beliau diakui, direkomendasi, diterima oleh ulama kibar, siapa Anda? Nggak ada Syekh Al-Bani yang menyatakan, atau Syekh bin Baz yang kemudian mengatakan Syekh Rabi bukan Nabi, Syekh Rabi pembicaranya bukan wahyu. Nah, Syekh Ibn Uzaymin ketika ditanya tentang Sayyid Qutb, apa jawaban beliau? Ana, kata Syekh, sedikit pengetahuan tentang Sayyid Qutb. Terus terang, karena memang tidak membidangi di bidang itu. Beliau memiliki bidang-bidang lainnya. Demikian ulama sejak zaman dahulu. Ulama punan lebih membidangi di bidang ini. Allah kasih kelebihan di bidang itu. Yang lainnya di bidang ini. Yang lainnya di bidang itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka saya sarankan kalian untuk membaca karya-karya Syekh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Nah, ya subhanallah, Syekh Al-Albani, orang yang banyak membaca buku beliau, para peneliti-peneliti yang banyak menggeluti karya-karya Syekh Al-Albani akan tahu tingkat kesabaran Syekh Al-Albani di dalam melakukan sebuah penelitian terhadap satu hadis. Bahkan jangankan satu hadis, satu perawi hadis dicari oleh Syekh. Kalau kita walaupun sudah punya komputer maktabah syamilah, sudah ada kopi di sebelah kita, enggak sabar mencarinya. Itu capek ngantuk. Padahal sudah dibantu, tinggal masukkan satu kata, klik, keluar. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, duduk di maktabah beliau, di perpustakaannya, baca kitab ini dicari, dibuka halaman demi halaman. Enggak dapat yang ini, mungkin yang di atasnya naik. Enggak bisa diambil pakai tangan, pakai tangga. Ke atas, ya. Duduk di tangga itu, cari. Sudah umur tua, umur 70 tahun hingga 80 tahun, di atas tangga baca, duduk setengah jam di tangga. Kalau kita sudah kesemutan, tapi Syekh menikmati itu. Gak ada diangkat tangganya ke sebelah sana. Oh, ini di buku sejarah gak ketemu, coba saya mau cari di buku akidah. Tapi satu persatu, nah, sampai kedapatan. Sabarnya di dalam membahas menunjukkan iman, menunjukkan keikhlasan. Bukan untuk sebuah disertasi, enggak. Enggak ada gelarnya Syekh Al-Albani, enggak magister, enggak doktor. Bukan untuk sebuah disertasi, tapi untuk umat, untuk amal soleh yang mendorongnya. Itu setingkat beliau mengakui bahwa memang Syekh Rabi di bidang-bidang ini, memang beliau adalah orangnya. Memiliki ketajaman di dalam memandang dan mendengarkan ucapan orang. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Kemudian ada orang yang menebarkan syubhat, ya, Syekh Rabi beda manhajnya dengan Syekh Al-Albani, beda manhajnya dengan Syekh bin Baz, beda manhajnya dengan Syekh Utsaimin. Anda mengatakan begitu, Anda yang jahil, Anda yang pengikut hawa nafsu. Tapi ternyata ulama-ulama kibar ini menyatakan bahwa Syekh Rabi adalah tempat untuk bertanya, tempat untuk kembali dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Diakui oleh kibar itu tadi. Maka ikhwan fillah jazakumullah khairan. Sampai hari ini kita melihat beliau-beliau ini termasuk di dalamnya Syekhuna Al-Allamah Ubayd Al-Jabri hafizahullah wa Syekhuna Muhammad bin Hadi dan yang semisal beliau-beliau ini. Menanamkan kepada umat al-manhaj salafi, rujuk kepada ulama kibar. Ketika sudah mereka berfatwa, ya akhi, jangan Anda kiaskan mereka berbicara seperti kita berbicara. Nah, masa itu mau berbicara dengan tenang, dilihat, ditimbang, kemudian ditinjau apakah ini benar-benar terjadi ataukah tidak, ya. Telepon sana, telepon sini, tanya Syekh. Terus demikian. Tidak seperti kita. Sungguh sebuah kezaliman kalau dia mengkiaskan dirinya dengan ulama atau mengkiaskan ulama dengan dirinya. Dalam kasus-kasus terakhir ini, misalkan ketika Syekh Rabi berfatwa tentang apa yang terjadi di negeri Yaman dari kesalahan Syekh Muhammad al-Imam, kesalahan fatal. Ada yang mengatakan itu Syekh Rabi karena enggak tahu makbar. Ya. Atau Syekh Rabi enggak kenal siapa itu Muhammad al-Imam. Oh, yang kenal cuma Anda. Anda mendengar nama ini baru-baru, ya. Iya kan? Syekh Rabi sejak puluhan tahun yang lalu tahu nama-nama ini. Nah, tahu bagaimana jalan-jalan dakwahnya. ini orang-orang yang berbicara seperti ini tidak punya takwa dan tidak tahu diri dia. Ingin menyimpulkan dan mengesankan kepada pihak lain bahwa Syekh Rabi berbicara begitu, Syekh Ubay berbicara seperti itu, karena tidak tahu hakikatnya. Ya subhanallah. Barakallahu fikum. Kita yang sudah tahu asatidah, para ustaz yang sudah tahu beberapa hal yang terjadi di sana, ketika mendengar dari beliau-beliau, dari Syekh Rabi dan Syekh Ubay, ternyata di situ banyak hal yang baru kita dengar dari mereka-mereka ini. Yang sekian tahun ini mereka berusaha untuk menahan dan menahannya. Kita sudah tahu sekian masa ya. Ternyata masyaikh ini tahu lebih jauh. Jadi ketika berfatwa ya Ikhwan, di samping itu bersumber dari ilmu, juga bersumber dari takwa. Yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sekarang muncul para pelajar-pelajar di Yaman, di Ma'bar ataupun yang lainnya, yang mulai melakukan pembelaan-pembelaan, yang dalam pembelaan itu dapat diambil rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan setelah kita tahu kendala yang pertama tadi, perintang yang pertama, yaitu seringnya manusia lupa kepada prinsip-prinsip salaf yang sudah dia pelajari atau dia ajarkan, antara lain ar-ruju' ila al-ulama al-kibar. Nah, kita akan membaca beberapa keterangan beliau dalam risalahnya ini. Setelah mengucapkan alhamdulillah, kemudian beliau mengatakan al-haqqu dalatul mu'min wa bughyatuhu wan nasihatu qawamuddin. Kebenaran al-haq itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin yang akan selalu dicari dimanapun al-haq itu berada. Dia akan mendatanginya. Itu seorang mukmin, bukan hawa nafsunya yang selalu dikedepankan. Al-haq yang dia cari, itu tujuan dan cita-cita dia. Wan nasihatu qawamuddin. Sementara nasihat itu adalah pilar-pilar agama. Al-haq adalah suatu barang yang selalu dicari oleh seorang mukmin. Senang mendengarnya dan mencarinya serta mengamalkannya. Bukan yang selalu dicari adalah kemasyhuran namanya, ketenaran namanya. Bukan yang dia cari adalah banyaknya pengikut. Bukan yang dia cari adalah sanjungan dan sanjungan. Ya, yang dia cari kebenaran. Ini mukmin. Syekh memberikan mukaddimah. Hendaknya kita menjadi seperti itu. Jangan kemudian hawa nafsu yang dikedepankan karena tersinggung dari saudara yang ini, maka dia punya prinsip pokoknya beda dengan dia. Walaupun tidak terucap dengan lisannya, tapi di keras hatinya mengatakan, tersinggung dengan si fulan, ada urusan mengabdikan oleh si fulan, saya harus beda dengan dia. Dia bukan mencari al-haq. Sementara al-haqqu dhalatul mu'min wa bughyatuhu. Al-haq itu adalah suatu barang yang selalu dicari. Seolah barang itu hilang, kemudian dia berusaha mencarinya dengan sungguh-sungguh. Bukan yang lainnya tujuannya. Jadikanlah kita seperti itu. Nah, wan nasihatu qawamuddin, dan nasihat itu adalah pilar-pilar agama. Jangan sampai meninggalkan pilar agama ini. Kalau pilar ini dibiarkan, tidak ditegakkan, maka bangunan agama ini akan roboh. Bangunan akidah dia, manhaj dia, iman dia akan roboh. Maka dari itu nasihat harus selalu di depan, harus menjadi pilar manhaj kita, pilar dakwah kita, pilar pendidikan kita, dan ta'awun serta kasih sayang di antara kita. Kalau ukhuwah kita, dakwah kita, ta'awun kita tidak didirikan di atas pilarnya sehat ini tadi, semu dan akan hancur. Tinggal tunggu waktu. Barakallahu fikum. Sudahkah kita siap mewujudkan ini? Yang Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Sesungguhnya pilar utama agama itu adalah nasihat. Pilar utama agama itu adalah nasihat. Nah, demikian Allah mengatakan tentang ciri-ciri mukminin, bahwasanya mukminin ini ba'duhum awliya'u ba'din. Bahwa mukminin itu sebagian mereka adalah penolong terhadap sebagian yang lainnya. Apa bentuk pertolongan yang disebutkan di sini? Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mengajak kepada tauhid, pada sunnah, manhaj yang lurus, dan mencegah dari kesyirikan, dari bid'ah, dari hizbiyah. Nah, demikian mukmin. Yang bicara itu kita dakwah, musuh kita Syiah Rafidah, musuh kita Khawarij. Iya betul. Nah, tapi ini juga yang menyelisihi prinsip-prinsip salaf, merupakan pintu gerbang yang akan mengantarkan kita kepada bid'ah-bid'ah yang besar tadi. Pintu gerbang. Kalau pintu ini tidak sedia ditutup dan kita kunci rapat-rapat, maka akan menjadi peluang besar kita akan masuk ke bid'ah yang besar tadi. Jangan-jangan terlalu rapat nutupnya ya si, nanti kepanasan kita, nanti begini. Ya akhi, ini pintu berbahaya kalau dibiarkan. Bukankah sesuatu yang besar itu bermula dari yang kecil? Demikian ulama menasihatkan kita. Tapi orang banyak yang gak mengerti. Banyak yang gak mengerti. Dikira pintu yang berbahaya itu apa? Dia terbuka lebar kayak itu. Kalau itu orang tahu pintu terbuka cepat tutup. Tapi yang berbahaya itu yang ada celah-celahnya itu tadi. Bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sini. Yang ini kropos digigit dimakan oleh rayap. Ya, di sebelah sini juga demikian. Dibiarkan hancur pintu itu sampai ke kusen-kusennya. Dan di saat itu sudah sulit untuk dibenahi. Berat, lebih mahal biayanya, lebih banyak pengorbanannya. Nah, ulama mengingatkan hati-hati. Itu sudah mulai terbuka. Hati-hati, tutup cepat. Cepat. Supaya anak-anak kita tidak ke sana. Tapi banyak orang tidak paham. Banyak orang tidak paham. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wala yadhaduha wa yarudduha. Naam, wa ya'mat man ja'a biha illa mukabir. Tidaklah seorang menolak, tidak mau menerima bahwasanya nas. Sehat. Itu adalah pilar-pilar agama. Menolak nasihat, menolak pengamalan. Tidaklah menolak ini kecuali seorang yang mukhabir. Akhi ke masjid. Waktu ketika saya melihat dia bajunya di bawah mata kaki, saya ingatkan ya akhi ini enggak boleh, haram. Ketika saya melihat dia begini berbuat kesan, saya ingatkan, bagus, jazakallah khair. Itu sangat dituntut keberadaannya. Tapi lengkapi. Ketika saudaramu membaca buku-buku Ahlul Bid'ah, kif, kamu biarkan. Ketika saudaramu mendengarkan audio-audio hizbiyin, kamu biarkan. Tidak kamu katakan, ya hati-hati, haulah hizbiyun. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, sebagaimana dijelaskan oleh asatidzah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang selainnya. Qala sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Surga datang ke kalbunya ada sedikit zarrah itu. ada di kemas masuk ke jannah. Sekecil apapun dari sifat sombong. Seorang sahabat bertanya, Inna ajula yuhibbu ayakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasan. Dia senang baju yang dia pakai dan terompa atau sendal yang dia pakai juga demikian. Apakah ini yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi saya untuk Al-kibru batarul haq hukum nas. Sombong yang dapat mencegah seseorang untuk masuk surga walaupun kecil ada di dalam kalbunya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika ada sebagian talabatul ilmi mengingatkan bahwa ini kesalahan demi kesalahan yang terjadi pada sebagian yang sudah dikatakan dalam tingkat siapa ini yang bantah? Mau membantah orang yang seperti ini, siapa dia? Ini bukan ahli. Tidak kemudian ulama muridnya ribuan, dakwah bertahun-tahun, dia siapa anak kemarin? Bukan demikian akhlak ahli sunnah. Tapi dilihat, apakah saudara kita ini datang dengan hujan dan bukti-bukti. Jika datang, timbanglah dengan masalah akidah, jangan ditolak. Jangan kemudian dikatakan, kenapa kamu mengkritik masalah ini? Hafalanmu? Berapa banyak yang hafal hadis? Hadis sunnah. Ini adalah pengkelabuan atau penyembunyian al-haq. Nah, sekarang muncul jenis yang seperti ini. Ketika ada teguran-teguran karya-karya. Barakallahu fikum. Semisal ketika Yahya al-Hajuri memunculkan berbagai bid'ah. Bid'ah dalam bidang akidah, dalam bidang manhaj, dalam bidang dakwah, dalam bidang pendidikan. Padanya masuk bid'ah khawarij, padanya masuk akidah. Tidak Syiah, padanya termasuk kait termasuk permasalahan asma wa sifat. Permasalahan itu beberapa masyaikh yang diistilahkan dengan muda. Baik yang berada di negeri Yaman maupun di negeri Mamlakah Saudi Arabia menuliskan karya-karya. Salah seorang mereka menulis karya yang membongkar kedustaan al-Hajuri yang mengatakan atau menuduh sahabat Nabi tidak mau menolong tersebut, para pemberontak tersebut, dan sahabat tidak mau menolongnya. Allahu Akbar. Sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya, berperang dengan pedangnya, tombaknya menghadapi kufar, tidak mau menolong Sayyidina Utsman, menantu Rasul, khalifah yang ketiga. Ada kan? Tidak lain karena kejahilan Anda. Anda jahil. Anda tidak mau sabar belajar masalahnya. Mendahului ulama Anda ini. Siapa di kalangan ulama salaf, ulama a'immatus sunnah yang pernah mengaku masyayikh? Demikian sebagainya mengistilahkan namanya dalam wasiat Syekh Mubil. Siapa kamu? Ya terus kenapa kalau diwasiatkan oleh Syekh Mubil namanya? Maksum. Hah? Maksum. Hah? Kemudian bantahan-bantahan para masyayikh muda itu tadi, kalau boleh diistilahkan dengan masyayikh muda, ya, barakallahu fikum, dibiarkan sebagiannya dengan kata-kata seperti tadi, ini orang-orang majhul, atau dengan kata-kata lain, yakni yang menunjukkan bahwa tulisan-tulisan itu yang tidak perlu dibaca, jangan sibukkan dengan yang seperti itu, sibukkan dengan ilmu. Subhanallah, masyaikh-masyaikh muda dalam tanda kutip ini tadi menulis dengan nukilan-nukilan ulama kibar. Itu ilmu ya sih, ilmu itu. Nah, tidak ada upaya untuk memuliakan tulisan-tulisan tersebut. Kalau anda sibuk mengajar wahai syaikh, kalau anda sibuk mendidik anak didik anda ilmu tafsir, ilmu akhlak, ilmu hadis, dan dengan itu anda tidak punya kesempatan bentar kesesatan dihajuri, tirulah akhlak Syekh Al-Albani yang beliau mengakui bahwa Syekh Rabi telah meluangkan waktunya secara khusus dan menyuruh umat untuk belajar membaca karya-karya Syekh Rabi, dipuji Syekh Rabi keilmuannya, disanjung karya-karyanya, sehingga umat itu tahu bahwa ia wajib dan patut dihargai secara agama. Wahai Syekh, jazakallah khairan, sehingga anda tanya nabas televisi tersebut. Tapi jangan kemudian menghilangkan, taburkan upaya dan kesungguhan pihak lain. Tirulah akhlak Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika menelpon Syekh Rabi yang mengatakan, Syekh, aku mendengar engkau telah membantah atau engkau telah mengetahui ada salah seorang ahlul bid'ah berbicara di radio kita tentang sifat dan nama Allah yang pembicaraan dia itu adalah batil. Aku mohon kepadamu untuk engkau membantah orang memiliki karya bantahan Abdul A'la Al-Maududi, seorang khawarij. Kata Syekh Rabi, aku minta satu eksemplar bukumu itu untuk aku baca. Ya subhanallah, tawadu, menghormati ilmu orang, mengajarkan kepada umat untuk menghargai karya orang. Demikian pendidikan. Bukan kemudian anda katakan, wahai syekh, wahai murid-muridku, sibukkan dengan belajar, sibuk-sibuk. Jangan sibukkan dengan fitnah. Diam, diam, diam. Hudu, hudu. Kemudian dikemas dengan kemasan dalil. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Naam, berkata yang baik dengan menukil fatwa ulama, membongkar kemungkaran itu adalah perkataan yang baik. Nah, ini sekarang mulai terbentuk pendidikan model seperti ini. Itulah akhlak Syekh Nusaini. Nah, barakallahu fikum. Itulah akhlak Syekh Muqbil. Rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa innahu la min al-haqqil wajib ala al-muntasibina lil-ilmi min ulama'in wa du'atin wa tullabi 'ilmin an tajida an-nasiha ladayhim na'am suduran rahba wa adanan sahiyah wa anfusa muhayya mutawadi'a liqabuliha dunan nazar liman ja'a biha saghiran am kabiran ma'rufan am majhulan aduan am sadiqan. Kata beliau, dan sungguh di antara kebenaran yang wajib untuk dilakukan oleh setiap pihak yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, baik dari kalangan ulama atau dari kalangan dai ataupun para pelajar penuntut ilmu, agar nasihat kebenaran itu mendapatkan dada-dada yang lapang untuk diterima. Nasihat ini dia berjalan, dia menemukan dada ini lapang, dadanya itu lapang, dadanya ini lapang, sehingga dia masuk nasihat tersebut. Demikian semestinya, kata beliau, mendapati jiwa-jiwa yang memang siap dan disiapkan untuk menerima nasihat dengan penuh sifat tawadhu dalam menerimanya. Dunan nawar liman ja'abiha, tanpa memandang siapa yang mendatangkan atau melakukan nasihat ini, tanpa melihat apakah dia orang yang kecil ataukah besar, apakah dia itu seorang yang ma'ruf terkenal namanya ataukah dia majhul. Kalau nasihat itu besar, jangan ditolak. Misalkan fulan yang mengkritisi Al-Hajuri atau mengkritisi Alil Halabi atau mengkritisi Abul Hasan dahulu di Yaman kurang lebih 12 atau 13 tahun yang lalu, fitnah Abul Hasan dimulai di Tabuk benderangnya, muncul di sana talabatul ilmi yang menulis kemungkaran-kemungkaran Abul Hasan, kemudian muncul kata-kata man haulal aghmar, siapa itu anak-anak kecil itu, mencoba membantah Abul Hasan al-Jabal, gunung yang tegak menjulang tinggi. Hal bukan kejujuran. Anda periksa dulu. Kau yang menyampaikan nasihat mengatakan Abul Hasan mengucapkan dalam kasetnya yang berjudul ini pada set A, menit kesekian, begini, begini, begini, begini. Sementara Al-Quran mengatakan begini, hadis mengatakan begini, manasal mengatakan begini, ulama kita mengatakan begini. Nilai wahai syekh, ini hak atau batil? Kalau ternyata tulisan itu hak, katakan hak. Sampaikan, jazakallah khair ya akhi fulan, engkau telah menulis ini dan wajib kepada Abul Hasan untuk menerima kebenaran ini. Semoga Allah membantu dia untuk menerima kebenaran ini. Silakan Anda berdoa di saat itu. Tapi tulisan yang ilmiah ini jangan kau hancurkan, dan kau hancurkan kejiwaan penulisnya, kau hancurkan semangat umat untuk mengetahui al-haq yang ada pada tulisannya dan menerimanya sebagai kebenaran. Jangan, itu bukan amanah dalam pendidikan. Mendidik calon-calon dai bukan demikian, barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan hadis Tamim Ad-Dari Ad-Dinun Nasiha, dan ini sampai akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian beliau lanjutkan dengan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala rahimahullahu anhu amma ba'd fa inni ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ubayyuka ala al-Islam. Aku datang menemui Rasul, kata sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dan aku berkata kepada Nabi, wahai Nabi, aku akan berbaiat kepadamu untuk menerima dan mengamalkan Islam ini. Maka fasyarafa alayya, Rasulullah mau menerima baiatnya tapi dengan syarat yang beliau persyaratkan kepadaku, kata sahabat Jarir. Apa persyaratannya? Qala wan nusha li kulli muslim. Dan aku persyaratkan dalam bayat ini agar engkau melaksanakan nasihat terhadap setiap muslim. Setiap muslim, murid apakah guru, cilmis apakah syekh, tua apakah muda, sampaikan nasihat itu. Nasihat bentuknya beragam tergantung kondisi. Ada nasihat itu yang harus berdua, ketika memang kesalahan itu belum tersebar. Tapi ketika kesalahan itu terucap, terrekam, tertulis, dibaca, didengar oleh umat, dan bahkan ada yang menukilnya, bahkan ada yang sudah meyakininya sebagai kebenaran, maka di saat itu nasihat itu dengan terpaksa disampaikan pula di hadapan khalayak ramai untuk segera diakhiri kebatilan tersebut oleh yang mengikutinya. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman rahimahullah ta'ala, dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, oleh Abu Dawud, Al-Nasai rahimahumullah. Kemudian Syekh melanjutkan dengan menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه وإن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمده عنه رواه الترمذي في كتاب البر والصلة. نعم. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah ini, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Kemudian disebutkan oleh Nabi bentuk-bentuk dan contoh-contoh praktek persaudaraan itu tadi. Bagaimana sih semestinya seorang muslim dengan saudaranya? Qala la yakhdhumu. Tidak membiarkan dia, saudaranya itu, berjalan sendiri tanpa pertolongan. Tidak membiarkan saudaranya muslim itu berjuang sendiri tanpa ditolong. Tidak dibiarkan kalau saudaranya muslim sedang menjelaskan tentang sebuah kaidah yang bid'ah, tidak ditolong dan tidak dibantu. Tidak dibiarkan saudaranya muslim yang sedang menulis dan membantah seorang ahlul bid'ah, tidak ditolong dan tidak dibantu. Jangan. Kalau kita disyariatkan untuk membantu saudara kita muslim yang kebetulan sumur dia rusak, tidak ada airnya, kita membantu memberikan air untuk kepentingan jasadnya, lalu bagaimana dengan kepentingan iman, kepentingan Islam saudara kita yang akan berlanjut sampai akhirat? Bukankah lebih wajib untuk kita menolongnya dan tidak membiarkan dia sendiri? Lebih wajib. Sekarang ini banyak manusia itu menilai sesuatu dengan yang kasat mata. Kalau ada orang yang dermawan, pulang rumahnya terbuat dari getek, dibantu sampai terbuat dari dinding dan genteng yang bagus. Masya Allah, ini pulang dermawan. Kalau ada si pulang, ketika saudaranya mengangkat barang yang berat, dia turun dari mobilnya dan mengangkat barangnya itu sampai ke rumahnya. Orang menilai, Masya Allah, orang ini tawadhu, menolong saudaranya, tidak membiarkan saudaranya dalam kesulitan. Tapi giliran menolong saudaranya dari sisi ilmu, terkait iman dia, terkait akhiratnya, jarang orang mengerti bahwa itu adalah pertolongan yang bernilai tinggi. Semua sesuai dengan kadar ilmunya menilai sesuatu. Nah, kalau menolong seorang yang miskin dalam urusan dunianya sudah disyariatkan dan dihimbau berulang kali dalam syariat ini, lalu bagaimana dengan menolong seorang talibul ilmi, seorang da'i atau seorang syekh yang sedang membela agama Allah, membela tauhid, membela sunnah dan membantah bid'ah? Tidakkah yang kedua ini jauh lebih mulia di sisi Allah? Tentu jawabannya lebih mulia. Maka Syekh Hani di sini menyebutkan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini, bahwa al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, la yakhdhuluh, tidak membiarkan dia sendiri berjuang mengatasi problemnya tanpa ditolong. Nah, barakallahu fikum, ini penting ya akhi. Nah, saudara Anda sedang membongkar sebuah bid'ah, sedang membawa sahabat Nabi yang dikatakan oleh Al-Hajuri misalkan, bahwa zahiratul irja kana fil ahdil awal, bahwasanya akidah murjiah sudah ada di generasi awal umat ini. Generasi yang dipuji oleh Nabi dan dikatakan sebagai rujukan utama umat, sudah ada kita murjiah pada orang-orangnya. Ya subhanallah. Dan yang dituduh sebagai orang yang berakidah murjiah siapa? Udama bin Mab'ud, saudara ipar Umar ibn Khattab, sahabat mulia yang ikut dalam perang Badr. Ya? Ikut dalam perang Badr. Bukan sembarangan ikut perang Badr. Ya? Kalau di kita ada istilah ini, ikhwan senior sudah dulu, sudah lama, tahun 95 dia sudah ikhwan. Oh, Masya Allah dihormati. Ini ikut perang Badr. Dituduh sebagai orang pertama yang berakidah murjiah oleh Hajuri. Sebagian masyaikh kecil dalam tanda kutip dianggap kecil, atau mungkin dikatakan majhul, atau dikatakan anak kemarin, ya, menulis tulisan-tulisan tersebut. Nah, barakallahu fikum, apakah tidak lebih pantas untuk ditolong dengan mengatakan alhamdulillah ya ikhwan, telah keluar tulisan misalkan Asy-Syaikh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi yang berjudul ini-ini yang membongkar tentang akidah sesat Hajuri. Ana nasihatkan kepada talabatul ilm untuk membacanya, untuk mengambil faedah ilmiah darinya. Nah, demikian semestinya. Nanti akan muncul kendala berikutnya yang akan disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala. Kita lanjutkan. Qala wa man arada Allahu bi khairan ahatahu bin nasihin wa kaffa anhu al-mukhadi'in al-mutamalliqin alladhina la ya'lunahu khabala wa la yubaluna ma haddu 'indahu bil makan. Kata beliau, kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah jadikan di sekitar dia orang-orang yang selalu menyampaikan nasihat. Teman-teman di sekitarnya adalah orang-orang yang selalu menyampaikan nasihat kepada dia. Dan kata Syekh, dijauhkan dari orang-orang yang cuma sekedar memuji. Oh Masya Allah, Ustaz Anu Ustaz, ya kemarin penyampaiannya itu rinci Ustaz, Masya Allah, Jazakallah khair Ustaz, alhamdulillah kalau bukan karena Allah dan kemudian karena Ustaz. Yang ini juga gitu, ya, puji lagi. Yang itu juga demikian. Nah, yang itu juga. Ini ada tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang ketika dijadikan di sekitar dia dari teman-temannya adalah orang-orang an-nasihin yang selalu menasehati, menyampaikan nasihat-nasihat. Dan Allah jauhkan dari lingkungan sekitar dia orang-orang yang sekedar memuji, memuji dan memuji. Ini akan disebutkan oleh beliau. Ternyata ini mulai muncul fenomena ini. Semoga tidak terjadi di negeri kita. Tetapi di negeri yang beliau maksudkan, di negeri yang beliau dahulu besar di sana, ya di negeri Yaman, ini menjadi sesuatu yang seolah-olah bukan lagi mungkar. Seolah-olah bukan lagi mungkar. Nah, nanti kita akan lanjutkan tentang permasalahan ini. Qala hafizahullah. وبعد هذه التوطئة فأقول والله من وراء القصد. Setelah mukaddimah yang telah lalu ini, maka saya berkata dan sesungguhnya Allah itu berada di balik tujuan dan maksud manusia. إنما أردت بهذه الكتابة النصيحة للنصيحة للعاملين في الدعوة إلى الله من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح alladzina yuqaddimuna 'ala al-kitab alladzina la yuqaddimuna 'ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nahji as-sahaba al-kiram ridwanullah 'alaihim wa man tabi'ahum bi ihsan. Ketahuilah sesungguhnya aku menginginkan dengan nasihat ini, dengan tulisan ini tadi, sebagai bentuk nasihat bagi orang-orang yang berbuat dalam bidang dakwah. Nah, dari kalangan ahli sunnah, para pengikut salafus saleh, dari kalangan orang-orang yang tidak pernah mengedepankan sesuatu apapun di hadapan Al-Kitab dan As-Sunnah, dan tidak pernah mengedepankan sesuatu di hadapan manhaj salaf, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, la khusum fi baladin duna akhar. Aku tidak mengkhususkan nasihat ini, tulisan ini sebagai nasihat untuk di sebuah negeri tanpa yang lain. Ya. Idda'wat ahli sunnah wahidatun. Ahli sunnah itu batas teritorial tertentu. Ya. Ahli sunnah itu, kalau ahli sunnah Indonesia cirinya begini. Ahli sunnah Saudi cirinya begini. Ahli sunnah Yordan cirinya begini. Atau batasan-batasan lainnya. Ahli sunnah kalau murid-muridnya syekh ini begini. Kalau dari pondok ini caranya begini. Tidak ada begitu. Ahli sunnah tidak kenal seperti itu. Tidak kenal batasan tempat. Tidak kenal batasan belajar di mana. Tidak demikian dakwah ahli sunnah wal jamaah. Fa'usuluha wahidatun la tataghayyar wa la tatabaddal bitaghayyuri zamani wal makan li'annaha da'watul islam al-haqqa as-salihah likulli makanin wa zaman. Kenapa? Karena dakwah sunnah itu fondasi-fondasinya satu. Tidak akan pernah berubah dengan adanya perubahan waktu, perubahan zaman, dan perubahan tempat. Tidak ada. Begitu dakwah ahli sunnah itu. Manhaj salaf demikian. Yang di Indonesia wajib mengikuti manhaj salaf seperti yang telah diwariskan. Yang ada di Saudi juga demikian. Yang ada di Yaman, yang ada di Yordan, yang ada di Syam, yang ada di Eropa, yang ada di Asia, semuanya wajib mengikuti Al-Quran wa sunnah, manhaj sahaba, manhaj tabi'in. Demikian. Barakallahu fikum. Kemarin ini beberapa kawan yang datang dari Aceh yang berada di Mahad Jember ditelepon oleh Farhan Al-Kazzab. Tahu anak namanya Farhan, anak kemarin Al-Kazzab mengatakan kepada sebagian santri, kita orang Aceh itu kurang cocok dengan orang Jawa. Subhanallah. Ya Anda saja yang enggak cocok. Nah, apakah dakwah salaf ini mengenal Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan? Nah, ada. Kedah. Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Untuk diketahui oleh teman-teman semuanya. Qala hafizahullah ta'ala. Wa khasastu kitabati fi amraini huma min awa'iqid da'wah sahihah. Aku khususkan tulisanku ini dalam dua perkara. Yang keduanya ini merupakan bagian dari perintang-perintang dakwah yang benar ini tadi. Nah, kemudian beliau akan menyebutkan dua permasalahan tersebut. قال فإذا قوبلوا بخلاف اجتهادهم وما ذهبوا إليه عللوا بأن ما ذهبوا إليه فيه مصلحة بالدعوة وبه تحفة الدعوة وأن المخالف لهم لا يراعي هذه المصلحة. Munculnya fenomena baru yang merintangi dakwah salafiyah tadi, mereka menyebutkan beberapa alasan-alasan dengan ijtihad mereka. Ketika ternyata ijtihad mereka ini tadi ditolak, tidak diterima, mereka mengatakan bahwa yang kami lakukan ini, kebijakan atau cara seperti ini di dalam menghadapi berbagai masalah ini tadi dalam rangka masalah dakwah ya akhi, demi kepentingan dakwah. Alasannya demikian. Dan bahwasanya kalian yang menyelisih ini, apa kami sampaikan dan cara kami ini, apa yang kita terapkan di pondok kita ini, sungguh kalian tidak mengerti masalah dakwah. Wa fil haqiqah al-amr ma hiya illa maslahatun madruna yas'a li tahqiqiha bi istihadin mukhalif ma 'alayhi as-salaf. Tanya apa? Maslah yang mereka kejar itu tadi, maslah dakwah, kepentingan dakwah, kepentingan dakwah demi kebaikan dakwah, demi kebaikan dakwah, itu ternyata adalah sesuatu yang sifatnya masih prasangka, bisa terwujud atau tidak terwujud, yang ternyata dalam upaya untuk mewujudkan maslahah yang mereka katakan sebagai maslahah dakwah untuk kebaikan dan kepentingan dakwah itu, ternyata dengan cara yang menyelisihi manhaj salaf, manhaj yang dilakukan dan diamalkan oleh salafus saleh, inginnya menjaga dakwah supaya tidak pecah, supaya jaga ukhuwah, ya ini penting begini, jaga ini. Tapi ternyata cara yang ditempuh ini menyelisihi dari satu salaf. Ini yang ingin ditekankan oleh beliau. Kemudian beliau menyatakan, wa ayyu ijtihadin yukhalif ma alaihi salaf salih ghairu maqbul. Ketahui bahwasanya segala bentuk ijtihad, segala bentuk metode yang ternyata menyelisihi manhaj salaf salih, maka itu tidak bisa diterima. Fadda'watu ila Allah laysat masrahan lil istihadat wal istihsanat asy-syakhsiyyah. Ketahui bahwasanya dakwah menuju kepada agama Allah ini bukanlah pentas istihad, bukanlah pentas untuk masing-masing menampakkan istihadnya. Enggak. Dakwah salafiyah ini sudah ada bingkainya, sudah ada metodenya. Kita hanya mengikuti. Apa makna salafi? Maknanya adalah seorang yang beretika dan beriltizam untuk selalu mengikuti jejak salaf dalam akhlaknya, cara ibadahnya, dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, akidahnya, imannya, manhajnya, semuanya. Itu salafi. Bukan salafi, tetapi anda beristihad cara-cara yang menyelisih manhaj salaf, bukan salafi anda. Sekedar nama yang diakui, sekedar nama yang diklaim. Salafi itu memang beriltizam sungguh-sungguh untuk mengikuti jejak salafus saleh yang Rasulullah katakan, khairun nasi karni summan ladina yalunahum summan ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian berikutnya yang mengikuti jejak sebelumnya, kemudian yang berikutnya yakni yang mengikuti jejak sebelumnya. Khairunna, sebaik-baik manusia, yang terbaik. Terbaik dalam hal apanya? Cara dakwahnya terbaik, ibadahnya terbaik, cara imannya, metode takwanya terbaik. Kalau anda salafi, ikuti mereka, jangan beristihad cara-cara baru, metode-metode baru, jangan. Anda bisa keluar dari klaim yang anda sebutkan itu. Barakallahu fikum. Maka dari itu beliau membahasakan di sini bahwa dakwah ini bukanlah pentas ijtihad. Masing-masing ingin menampakkan ijtihad, memunculkan cara dan metode thariqah yang baru. Tapi masing-masing dituntut mengikuti jejak yang sebelumnya. Karena anna hadzal ijtihad yuaddi ila hizbil ashab mahma balagha khata'uhum wa la tuhsab bihi ad-da'wah. Sebagaimana pula berbagai ijtihad yang memunculkan metode-metode baru ini tadi menyeret atau mengantarkan kepada upaya untuk menjaga kehormatan dalam tanda petik, kehormatan pribadi-pribadi tertentu, walaupun kesalahan dia besar. Walaupun kesalahan dia besar, lebih dikedepankan menjaga kehormatan si fulan dibandingkan menjaga kehormatan al-haq, dibandingkan menjaga kehormatan al-manhaj dan kehormatan pendidikan terhadap generasi ini. Ketika termuncul fitnah Abdul Hasan al-Na'ribi pada awal tahun 2000-an atau akhir tahun 2000, kemudian 2001 dan 2002, mulai ulama besar, ulama kibar berbicara. Syekh Ubaidul Jabri, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, Syekh Rabi bin Hadul Madkhali, Syekh Mahbangannya, Ibasab, itu pertanyaan. Syekh Rabi itu menulis bantahan itu sampai sekian halaqat. Sekian season, season pertama selesai, lanjut tulisan season kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai sekarang sudah dicetak menjadi buku-buku. Syekh Abdul Al-Bukhari menulis kitab juga. Di saat Syekh Rabi sudah mulai bicara, beberapa pihak di Yaman ini masih saja mengatakan Abdul Hasan hadza faqih. Abdul Hasan ini perjuangan dan jasanya luar biasa. Abdul Hasan ini. Bukan begitu dakwah salaf. Kalau dia salah, kalau dia telah mulai memasarkan, mempromosikan manhaj Ikhwanul Muslimin, memuji tokoh-tokoh khawarij, memuji Hasan al-Banna dan yang lainnya, Sayyid Qutb dibela. Dijelaskan oleh para ulama kebatilannya. Ya jelaskan ya akhi. Wahai syekh, sampaikan apa yang dikatakan oleh masyayikh kita, apa yang telah dituliskan oleh Syekh Rabi adalah hak. Anda nasihatkan kepada murid-murid anda, wahai tullab, baca karya-karya syekh, karena itu karya ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti dan hujah-hujah, dan wajib kepada Abdul Hasan untuk rujuk dan taubat. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk rujuk dan taubat. Demikian. Kalau anda tidak mampu untuk membantah hal tersebut, jangan kemudian anda mengatakan, wahai tullab, wahai tolabah, utlubul ilm, la tusilu anfusakum bihadihi alfitan, la tusilu anfusakum bilqil walqal. Jangan kalian sibukkan diri kalian dengan katanya ke katanya, sibukkan kalian dengan belajar, betul tidak? Betul, tapi maksudnya apa? Jadi Syekh Rabi menulis itu sia-sia. Syekh Rabi yang diakui oleh ulama kibar, ulama kibar yang sudah kibar sebelum anda wahai syekh memulai belajar ilmu sunnah. Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani telah menjadi masyayikh kibar sebelum anda mulai belajar sunnah. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, nah, jangan sampai anak didik ini terbimbing dengan cara seperti itu. Suruh baca. Saya berjumpa dengan beberapa kawan dari Yaman, teman-teman kita yang belajar. Nah, dalam sebuah perjalanan umroh pada waktu itu, sampai singkat cerita beberapa kawan ini baik-baik akhlaknya, masya Allah, anak-anak yang tawadhu, rajin belajar, sempat mau menghadiri majlisnya Ibrahim Ar-Ruhaili di Masjid Nabawi. Subhanallah, kemudian sampai berita itu kepada saya. Kemudian saya katakan, jangan. Kenapa Ustaz? Saya jelaskan tentang siapa Ibrahim Ar-Ruhaili dari penjelasan ulama-ulama kita yang sempat saya baca. Penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari, penjelasan Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaidun Jabiri, Syekh Rabi, terkhusus dalam karya tersendiri. Teman-teman ini dengan polos mengatakan, ya Allah Ustaz, terima kasih, kami di Yaman enggak tahu ini. Kami di Yaman enggak tahu perkembangan-perkembangan ini. Kasihan kan? Padahal dia, mereka-mereka ini akan pulang menjadi ustaz-ustaz, menjadi dai-dai yang akan ditanya di Indonesia. Terbukti dari orang-orang yang ada di sekitar Bulkarnain, masih sampai waktu dekat ini mengukir pernyataan-pernyataan Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili. Ya? Subhanallah. Tidak cukup waktu untuk kita jadikan majlis ini berbicara tentang siapa itu Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili. Cukup saja bahwa dia orang yang sudah ditahdir oleh ulama kita. Ikhwan Fiddin, kasihan teman-teman ini. Sebagiannya jumpa saya. Kebetulan saya dengan Ustaz Komar pada waktu itu di Yaman. Dan salah satu rangkaian perjalanan umrah juga ketika kita mampir ke Yaman di salah satu pondok pesantren di sana. Bincang punya bincang sampai menyebut nama Ali Al-Halabi. Saya katakan Ali Al-Halabi begini, begini, begini, begini. Apa yang saya sampaikan ini dari ulama. Cuma karena keterbatasan waktu saya tidak mengatakan Syekh Fulan dalam kitab ini mengatakan begini, Syekh Fulan. Tidak ada waktu. Kita katakan Ali Al-Halabi begini, begini, begini. Ini teman kita dengan polosnya. Dan dia insya Allah anak baik. Insya Allah anak baik dia. Dia bilang, Ustaz, kita di sini diajari oleh Syekh kita untuk tidak mendahului ulama. Betul enggak? Betul. Ucapan ini betul. Iya, terus anak dengan Ustaz Komar terdiam. Ini juga murid-murid kita sebenarnya. Iya, nah. Iya, kita di sini enggak ya, oleh Syekh ditekankan untuk tidak mendahului ulama. Dia jawab, nah, Ustaz-Ustaz yang di Indonesia itu, yang sebagiannya murid Syekh Mukdul, sebagiannya murid Syekh Qadir, Syekh Ubaid di Madinah, murid di Jami'ah Islamiyah, juga diajari oleh ulama untuk tidak mendahului ulama. Nah, masalahnya, kalau tentang Ali Al-Halabi, ulama sudah bicara. Nah, karena dia ini enggak pernah tahu karya-karya ulama kibar yang telah menjelaskan dan mentahdi orang-orang ini tadi. Akhirnya dia punya saham, punya kesimpulan bahwa ulama belum bicara. Oleh karena itu, ini sebagai bentuk nasihat, kalau ada teman-teman kita yang mau belajar keluar, ya, jangan lupa di samping kita serius belajar fikih, belajar akidah, bahasa Arab, hadis, usul fikih, qawaid fiqhiyah, dan yang lainnya, tekuni, jadikan sebagian waktu Anda dalam sepekan 1 atau 2 jam membaca karya-karya ulama kibar di masa ini. Supaya kita ini gak kayak orang yang belajar teori tanpa koas. Tahu? Teori tanpa koas. Hah? Belajar teori-teori-teori salah begini, mengatakan begini. Begitu mau diterapkan di zaman dia hidup, dia bingung. Gimana ya cara menerapkannya? Nah, perlu dibimbing oleh dosen pembimbing. Itu yang kamu pelajari dulu di semester sekian ini caranya. Begini, begini, begini, begini, begini. Ulama membimbing kita. Yang kamu pelajari dalam kitab Al-Ibanatul Kubro, karya Imam Ibnu Battah, yang disebutkan di zaman kita contohnya ini. Nah, cepet. Tidak hanya apa? Dari ulama yang membimbing kita di setiap zamannya dan menghubungkan kita dengan salaf, bagaimana menerapkan nasihat-nasihat salaf? Baca ya, ikuti perkembangan. Dan nasihat kami atau tidak semuanya menatapi serius belajar, serius, serius, serius. Jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Tapi belajar ikuti fatwa-fatwa ulama. Al-kibar khususnya. Dan kepada masyayikh atau para pembina-pembina pondok pesantren tersebut, bimbinglah murid-murid Anda. Wahai masyayikh fudala, semoga Allah menjaga kalian dan menghormati kalian. Ajarkan kepada anak didik untuk bisa mengambil kaidah dari ulama kibar. Fatwa mereka, bantahan-bantahan mereka terhadap ahlul bid'ah di zaman ini. Barakallahu fikum. Ikhwan Fiddin, kemudian beliau melanjutkan. Kendala pertama, kata beliau, dari 2 kendala yang ingin beliau tekankan dalam risalah singkatnya ini, Qala al-a'iqul ula al-awwal. Al-a'iqul awwal. Perintang pertama yang muncul dalam medan dakwah adalah al-madish wa mujawazatul hadd fihi. Yaitu pujian-pujian dan sikap melampaui batas dalam menyampaikan pujian. Dua. Pujian-pujian dan melampaui batas dalam memberikan pujiannya. Ini yang pertama. Coba kita akan lihat bagaimana pembahasan beliau tentang yang pertama ini tadi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, alal mustaghilina fi mayadin ad-da'wah wa man hullu shay'an minal mas'uliyat fi mahadin ad-da'wah min masajid wa maratif wa dur ilm. Wajib atas pihak-pihak yang aktif di medan dakwah dan pihak-pihak yang telah diberi amanat untuk membina, memimpin, diberi amanat tanggung jawab di medan dakwah ini, baik dalam bentuk amanat sebuah masjid ataupun sebuah pondok, pesantren dan yang semisalnya, an yadribu ala adhanihim an sama'il madda'in wasyu'ara alladhina yaqta'una al-a'naq wa yaqsimuna al-zuhur wa bil akhas ma kana fi hadratil mamlu'. لأن هذا مما يخالف السنة الثابتة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه سلفنا الكرام. Hendaknya mereka, para penanggung jawab dakwah, imam masjid, pimpinan pondok pesantren, dai-dai dan yang lainnya, hendaknya mereka menutup rapat-rapat telinga mereka dari mendengarkan para pemuja-pemuja yang menyampaikan pujian-pujiannya dan para penyair-penyair yang mereka itu memangkas atau memenggal leher-leher manusia ini dengan pujiannya tersebut. Nah, tutup baik-baik. Bahaya, kata beliau, karena ini telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah menyelisihi kebiasaan salaf. Ini Syekh mengingatkan sebuah fenomena yang terjadi. Ya, kalau datang seorang Syekh ke sebuah pondok misalkan ziarah, ya. Setelah datang Syekhnya duduk di sebelah. Di hadapan kita seorang syekh dari masyaikhul ilm, salah seorang jibalul ilm, salah seorang pejuang dakwah yang telah menginfakkan umurnya untuk dakwah. Syekhnya ada di sebelah. Kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah. Kita salah lagi kan? Selalu mengedepankan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita salafi kan? Naam. Bagaimana salaf dulu menyikapi fenomena seperti ini? Jangan kemudian murid-murid kita terdidik dengan situ. Masya Allah, syairnya bagus. Diucapkan dengan syair-syair yang luar biasa. Kalau tadi yang saya sebutkan masih dalam batas-batas normal, Mas. Tapi pujian dan sanjungan tersebut disampaikan, diperdengarkan kepada siapa? Pihak yang sedang dipuji. Nanti pembahasan kedua yang ekstrim dalam pujiannya, baik di hadapan pihak yang dipuji ataupun di belakang dia. Bagaimana Quran was Sunnah dan manhaj salafi menilainya? Jangan sampai kita mendidik anak didik kita di pondok-pondok pesantren kita, di masjid-masjid kita dengan cara didikan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. dan selagi ingat saya secara pribadi dan insya Allah asatidah yang lainnya tidak rela ada ikhwan mengumumkan baik secara lisan maupun pamflet yang menyebutkan nama-nama kami atau saya secara khusus dengan pujian-pujian. Amanah. Baik yang mendengar kalimat ini sekarang di masjid ini ataupun yang mendengarkan rekamannya. Panitia daurah manapun tidak perlu diberi embel-embel. Cukup ditulis akan disampaikan daurah ini oleh teman kita Luqman bin Muhammad Abdu. Tidak perlu disebut dengan yang lainnya, murid Syekh Mukbil. Ana enggak rela, ana tidak rela sampaikan. Apalagi disampaikan yang lebih dari ini, lebih saya tidak rela dan saya tuntut di yaumul qiyamah. Dan kemudian beliau di sini akan menyebutkan al-adillah tentang hukum memuji seseorang di hadapannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik. Inna nasan qalu ya Rasulullah wa ya khairana wa ya sayyidana ibna sayyidina. Beberapa orang mengucapkan di hadapan Nabi, Nabi Rasul, makhluk terbaik. Manusia paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, mereka mengucapkan ya Rasulullah wa ya khairana ibna khairina, wahai orang terbaik, putra orang terbaik, wa ya sayyidana ibna sayyidina, wahai pemimpin kami, putra pemimpin kami yang kami sanjung. Nabi yang terjaga, yang maksum dari sombong, maksum dari larut dalam pujian-pujian manusia, maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan, nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidullah, as-sayyid yang sebenarnya itu adalah Allah. Qalu anta afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami dan paling agung di antara kami. Faqala ya ayyuhan nas, alaikum biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan. Wahai sekalian manusia, jangan berlebihan kalian dengan ucapan kalian ini. Jangan sampai syaitan menyelewengkan kalian. Inni la uridu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalaniha Allah tabaraka wa ta'ala ala Muhammad bin Abdullah Abdullah wa Rasuluh. Aku sungguh sangat tidak suka kalian mengangkat derajatku di atas derajat yang Allah berikan kepadaku. Aku ini adalah Muhammad bin Abdullah, Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Tidak senang Nabi mendengarkan ucapan itu. Ini sebenarnya contoh. Kalau kita mendengar ada orang di hadapan kita mengucapkan ucapan itu, afwan, Jangan dilanjutkan. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Imam Al-Bukhari dalam Kitab Syahadat dan Imam Muslim dalam Kitab Zuhud. Bukhari memberikan bab, idza zakka rajulun rajulan kafahu Wa fil adab, kitabul adab, ma yukrah minat tamaduh. Ucapan yang dibenci, yang tidak disukai dari bentuk pujian-pujian. Qala asna rajulun ala rajulin indan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang pria menyanjung, memuji kawannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan bahwa itu ekstrim memujinya. Memuji. Mungkin pujian itu benar adanya pada orang tersebut. Nah, tapi diucapkan dan disampaikan pujian tersebut didengar langsung oleh orang yang dipuji. Maka Rasulullah mengatakan, wailah, tata'ta umata sahibik talasa. Celaka engkau wahai fulan. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu. Celaka kamu wahai fulan. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu. Diulangi 3 kali oleh Nabi. Pendidikan. Tarbiyah. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak enggak suka ada sebagian ikhwan menuliskan pujian melalui SMS. Minta tolong jangan. Minta tolong jangan dilakukan yang seperti itu. Kasihani orang yang kalian puji. Rasulullah sampai menyatakan, wailah, ucapan yang dibenci, yang tidak disukai dari bentuk pujian-pujian. Qala asna rajulun ala rajulin indan nabi sallallahu alaihi wa sallam faqala. Ada seorang pria menyanjung, memuji kawannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tidak disebutkan bahwa itu ekstrim memuji, tapi diucapkan dan disampaikan pujian tersebut didengar langsung oleh orang yang dipuji. Maka Rasulullah mengatakan, wailah, tata'ta umata sahibik talasa. Celaka engkau wahai fulan. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu. Celaka kamu wahai fulan. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu. Diulangi 3 kali oleh Nabi. Pendidikan. Tarbiyah. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak enggak suka ada sebagian ikhwan menuliskan pujian melalui SMS. Minta tolong jangan. Minta tolong jangan dilakukan yang seperti itu. Kasihan orang yang kalian puji. Rasulullah sampai menyatakan, wailah, tata'ta umata sahibik. Wailah, tata'ta umata sahibik. Celaka engkau, sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, man kana minkum madihan akhahu la mahala. Kalau ada di antara kalian yang dengan terpaksa ingin memuji saudaranya, tidak ada alasan lain untuk meninggalkannya. Karena satu hal, karena satu sebab diajarkan oleh Nabi cara memujinya. Jangan lebih dari itu. Kalau kamu ahsubu fulanan wallahu hasibuh wala yubakki ala Allahi ahada. Aku mengira firqi Allah di dalam merekomendasi orang ini. Sebatas yang aku tahu demikian. Allah yang lebih tahu. Wallahu hasibu. Allah yang akan nanti memperhitungkan dia yang lebih tahu tentang kondisinya. Sehingga orang yang mendengarnya, ya, itu bisa mengoreksi diri. Oh, orang ini mengatakan Allah yang lebih tahu tentang saya. Ya. Nah, dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengoreksi amalan dan kekurangannya. Nah. Qala rahimahullah. Wala yuzaki ala Allahi ahadan ahsibu kada wa kada in kana ya'lam dhalika minhu. Cukup mengatakan, yang saya kira tentang orang ini, kebaikannya adalah ini. Saya tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memang dia benar-benar tahu. Kalau enggak benar-benar tahu, berarti itu dusta pujian tersebut. Qala. Hadis Al-Miqdad atau Al-Miqdad radhiyallahu anhu, sahabat Al-Miqdad radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman fa'anada Al-Miqdad fajassa 'ala rukbatayhi wa kana rajulan dhakhma wa ja'ala yahsu fi wajhihi al-hasba faqala Utsman ma sya'nuk faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب رواه مسلم وابو داود والترمذي. Kata Al-Miqdad radhiyallahu anhu bahwa ada seorang pria memuji Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Pada saat setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, manusia terbaik di muka bumi pada waktu itu adalah Utsman bin Affan. Betul atau tidak? Betul. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab, manusia terbaik di muka bumi pada saat itu siapa? Utsman bin Affan. Bukan terbaik di masjid ini loh. Bukan terbaik di Salafiyin Indonesia. Di saat itu masih hidupnya orang-orang saleh, para wali-wali Allah, Utsman adalah yang terbaik. Orang ketiga dalam Islam. Hanya ada pria memuji Utsman. Utsman itu begini, begini. Dipuji, dipuji dan dipuji. Maka akhirnya sahabat Miqdad segera merunduk dan mengambil debu. Dan akhirnya menaburkan debu ini ke muka orang yang memujinya tadi. Nah, barakallahu fikum. Melihat kondisi ini, Utsman bin Affan dengan tolos apa adanya yang dia tahu. Yang dia tidak tahu, dia katakan. Apa yang kau lakukan wahai Miqdad terhadap orang ini? Kemudian Miqdad menyampaikan hadis Rasul. Aku mendengar Rasul bahwa jika kalian mendengar orang-orang yang suka memuji-memuji, langsung menerima hadis. Tidak kemudian, tapi jangan gitu, antum nasihati dulu. Langsung hadis itu diamalkan. Siapa Utsman? Mau dibandingkan dengan siapa di zaman ini? Tak boleh dibandingkan. Zahirnya dan batinnya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipuji oleh Allah. Dan para malaikat malu kepada Utsman. Malaikat malu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fenomena puji-memuji ini sekarang bermunculan. Luar biasa. Melampaui batas pada sebagiannya. Sehingga ya ikhwan, ketika seorang sudah memuji atau dipuji di hadapan dia dengan pujian-pujian, teringatlah kita dengan hadis Rasul, "Wailak, qata'ta unuqa sahibik." Celaka engkau. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu. Ini bahaya. Nanti dia akan apa? Ditimpa oleh penyakit gurur. Berbangga dengan dirinya. Ujub, merasa lebih baik dari yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika dikritisi, disebutkan kesalahannya, berat untuk menerima kritikan tersebut. Ada yang terang-terangan tidak mau menerima, ya, dengan kata-kata yang menunjukkan kesombongannya. Ada yang kata-katanya itu menampakkan tawabuk. Ya sudahlah, biarkan mereka kritik. Jangan sibuk, jangan sibuk dengan mereka ya ikhwan. Nah, ya kan. Antum sibuk belajar, belajar, belajar. Nah, bukan demikian. Pelajari kritikan tersebut. Dan terimalah ketika itu hak. Dan ketika itu ternyata kritikan yang menuntut Anda untuk bertaubat dari sebuah kesalahan yang telah Anda ucapkan di hadapan orang sehingga orang mengira itu adalah kebenaran, wajib Anda untuk menyampaikan rujuk dan taubat Anda itu di hadapan umat dengan penuh sikap ikhlas dan tawadu. Penolakan itu macam-macam. Yang jenis kedua yang lebih bahaya. Jenis yang dikemas dengan kemasan tawadu. Ya, kita sibuk aja dengan ilmu. Antum tenang, tenang. Gak usah sibuk dengan ini ya. Yesus. Tidak demikian, barakallahu fiik. Dipelajari jika ternyata itu adalah hak sesuai dengan usul manhaj ahli sunnah, terimalah penjelasan kepada umat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu kendala dakwah. Kenapa dikatakan kendala oleh Syekh? Karena ternyata pengaruhnya sangat besar dalam dakwah. Ketika sebagian pihak yang telah mereka agungkan, mereka puja, mereka puji, mereka sebutkan keilmuannya dan yang lainnya, ada satu pihak yang mengkritisinya, wah, meledak. Siapa dia? Mau mengkritisi Al-Jabal Syalih, gunung yang menjulang tinggi. Siapa mereka? Ta'ala a'lam bisawab. Nampaknya sudah mendekat waktu dulu. Kita akhiri kajian kita berulang ini. Semoga bisa berlanjut kepada bagian kedua. InsyaAllah. Wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.